Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Kembali kita akan melanjutkan kajian membaca buku ayat-ayat tauhid. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka bab tentang masalah ihsan di halaman 15. Setelah kita membahas tentang masalah Islam, kemudian iman dan beberapa keterangan terkait dengan Islam dan iman, termasuk rukun-rukunnya, kemudian bagaimana definisi iman berdasarkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, berikutnya kita akan membahas tentang ihsan. Sehingga urutan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sesuai dengan hadis Jibril, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan baca terlebih dahulu matan dari buku, teks dari buku, kemudian kita akan berikan beberapa catatan. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Ihsan memiliki satu rukun. Kemudian ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan, beliau berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya seolah-olah, atau jika engkau tidak bisa seolah-olah melihatnya, maka yakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Baik. Sebelum kita membahas tentang definisi ihsan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jibril tentang tiga hal yang itu merupakan bagian dari agama. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan. Dan ketika Jibril itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man isa'il?" Tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu? Kemudian sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dalam keterangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Jibril datang dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang disebutkan dalam hadis Jibril adalah agama yang disampaikan oleh atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maratibuddin, tingkatan agama itu ada tiga. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman dan ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril. Islam memiliki rukun, iman juga sama, dan ihsan juga punya rukun. Rukun Islam yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada lima. Apa rukun Islam? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat sampai menunaikan ibadah haji. Kemudian iman dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rukunnya ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan rukun ihsan. atau tidak menjelaskan rukun ihsan, tapi beliau mengatakan anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Sehingga ihsan yang beliau jelaskan adalah keterangan tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah yang maksimal. Karena itu para ulama mengatakan Islam ini berkaitan dengan amal dohir, amal lahiriah. Sehingga rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada syahadat, salat, sampai haji, semua itu adalah amal lahiriah. Sedangkan iman terkait amal batin. Mengimani Allah, beriman kepada kitabullah, kemudian para malaikat, para rasul, dan seterusnya, sampai iman kepada takdir, itu adalah amal batin. Dan dua ini ibadah. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik ibadah dalam bentuk amal lahiriah, maupun ibadah dalam bentuk amal batin. Lalu ihsan adalah teori bagaimana cara beribadah yang maksimal. Sehingga ihsan itu menjelaskan tentang cara ibadah. Cara ibadah yang maksimal. Maka ihsan berlaku pada Islam, juga berlaku pada iman. Sehingga orang ketika berislam, maka dia dituntut berislam yang baik. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan ihsan ketika berislam. Orang ketika beriman, maka dia juga harus ihsan ketika menjalankan imannya. Maksimal dalam beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya, sampai iman kepada takdir. Dan setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran, ketika orang menjalankan ibadah kepada Allah, maka berarti dia meleset dari ihsan. Berarti ada yang kurang dalam menjalankan ihsannya. Sehingga rukun ihsan itu adalah, rukun ihsan dinyatakan ada satu, yaitu tentang bagaimana cara ibadah yang maksimal. Itu rukun ihsan. Namun ihsan ada dua tingkatan. Ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Yang kedua, engkau beribadah kepada Allah, kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah. Yang kedua adalah meyakini bahwa kita diawasi Allah. Meyakini bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Dan ini menentukan kualitas. Orang yang beribadah kepada Allah dengan kategori seolah-olah melihat Allah, tentu kualitasnya akan lebih tinggi, lebih sempurna, dibandingkan beribadah kepada Allah dengan keyakinan kalau dia diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini kualitas meyakini bahwasanya seolah-olah dia melihat Allah, kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Makanya di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana cara dalam menjalankan ibadah. Kemudian dalam penjelasan cara itu ada tingkatan-tingkatan. Semakin sempurna tingkatan seseorang dalam meyakini seolah-olah dia melihat Allah, maka semakin sempurna pula ibadahnya. Sebaliknya yang kedua, ketika dia semakin turun, maka ibadahnya juga semakin turun kualitasnya. Sehingga ketika ada orang yang sedang beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya sama sekali tidak diiringi semangat bahasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ibadahnya ngawur, enggak karuan, maka ibadah itu sama sekali tidak punya nilai kualitas, sehingga statusnya ibadah yang batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Orang berpuasa, tapi dia tidak merasa kalau dia diawasi oleh Allah. Sehingga puasanya isinya maksiat, puasanya isinya melakukan tindakan perbuatan dosa, kadang dia berdusta, kadang gerenengi orang, kadang ini, bagaimana puasanya bisa bernilai pahala? Makanya Nabi SAW mengatakan bagaimana? Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan jatah dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Nabi SAW juga menyebutkan, warubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi, dan betapa banyak orang yang melakukan tahajud, yang dia dapatkan dari tahajudnya hanyalah as-sahar, hanya rasa nahan rasa ngantuk, bergadang. Namun dia tidak mendapatkan pahala karena ibadahnya tidak berkualitas. Intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah itu tidak berkualitas, ketika ibadah itu tidak diiringi dengan ihsan, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang sangat tidak berkualitas. Tayyib. Kemudian ihsan sendiri itu apa? Istilah ihsan yang disebutkan dalam hadis tidak hanya berbicara masalah ibadah. Karena itu para ulama mengatakan ihsan itu ada dua. Ada ihsan yang kaitannya dengan ibadah, dan ada ihsan yang kaitannya dengan berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama, kepada makhluk. Tayyib. Kita akan bacakan keterangan yang kami kutip dari salah satu penjelasan ulama. Dinyatakan di sini, hakikatul ihsan lughatan wa syar'an. Hakikat ihsan baik secara bahasa maupun secara syariat. Wa bayanu ruknihil azim. Dan penjelasan tentang rukun ihsan yang agung. Ihsan secara bahasa, al-ihsanu lughatan, merupakan bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Bentuk masdar berarti kata dasar. Dan definisinya secara bahasa adalah diddul isa'ah. Lawan dari berbuat buruk. Lawan dari bertindak jahat. Wahuwa ijadatul amal wa itqanihi wa ikhlasihi. Sehingga yang dimaksud ihsan, yang merupakan lawan dari al-isa'ah adalah memperbaiki perbuatan, melakukannya dengan mutqin, dengan baik, dan ikhlas. Wa yutlaku ala maknayain. Dan ihsan itu digunakan untuk menyebut dua hal. Atau ihsan itu ketika digunakan, kata ihsan ketika digunakan, ada yang muta'addin binafsihi. Ini kajian bahasa ya. Ada yang dia sampai kepada objek tanpa menggunakan kata hubung. Contohnya, ahsantu kada. Aku memperbaiki hal ini. Wafi kada. Kemudian yang kedua adalah muta'addin biharfi jar. Terkadang ihsan itu, kata ihsan, digunakan dalam kalimat nyambung ke objek dengan didahului huruf jar. Misalnya, ahsantu ila kada. Maknanya adalah ausaltu ilaihi ma yantafi'u bihi. Dan ketika menggunakan kata sambung ila, maka artinya adalah aku memberikan kepadanya ma yantafi'u bihi, sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Atau sesuatu yang bermanfaat baginya. Baik. Kita tidak punya kepentingan yang banyak dari makna bahasa, selain ingin memahami asal kata dari kata ihsan, yaitu dari kata ahsana yuhsinu, yang merupakan lawan dari al-isa'ah. Selanjutnya, ihsan secara syar'i. Ihsan dalam istilah syariat memiliki dua makna. An-naw'ul awal, makna yang pertama adalah ihsan ila ibadillah. Ihsan kepada para hamba Allah. Wa huwa ala kismain, dan ihsan untuk para hamba Allah itu ada dua tingkatan, ada dua hukum. Al-qismul awwal, tingkatan yang pertama. Al-qismul awwal, tingkatan yang pertama adalah wajibun, hukumnya wajib. wa huwa ayyakuma bihuquqihimul wajibati ala akmali wajhin. Yaitu menunaikan kewajiban kita kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Contohnya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, al-insaf fi jami'il mu'amalat, dan bersikap proporsional dalam setiap kegiatan mu'amalah. Al-insaf fi jami'il mu'amalat, bersikap proporsional dalam setiap kegiatan mu'amalah. Nah, sehingga ihsan seperti ini mencakup wa yadkhulu fi hadzal qism al-ihsan lil bahaim. Dan ini mencakup berbuat baik kepada binatang, al-ihsan fil qatl, melakukan tindakan ihsan ketika membunuh, berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua hal yang aku hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qaltaltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan untuk segala urusan. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Hendaknya dia tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, sehingga binatang sembelihannya cepat diistirahatkan. Artinya cepat mati. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, "Hadzal hadits yadullu ala wujubi al-ihsan fi kulli syai'in minal a'mal." Hadis ini menunjukkan wajibnya ihsan dalam setiap amal. "Lakin al-ihsanu li kulli syai'in bihasabi." Namun ihsan untuk masing-masing objek itu sesuai dengan tata caranya. "Fal ihsanu fil ityani bil wajibat adh-dhahirati wal batinah. Al-ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha, fahadhal qadar minal ihsani fiha wajibun." Ihsan dalam melakukan kewajiban yang lahir maupun yang batin, bentuknya adalah melakukannya ala wajhi kamali wajibatiha, dengan memenuhi seluruh kewajibannya secara sempurna. "Fahadhal qadar," maka ihsan dengan takaran semacam ini, dengan bentuk semacam ini, "minal ihsani fiha wajib," termasuk di antara ihsan yang hukumnya wajib. "Wa ammal ihsanu fiha biikmali mustahabbatiha falaysa biwajib." Adapun ihsan dengan memenuhi bagian-bagian yang dianjurkan, maka hukumnya tidak wajib. Baik. Kesimpulannya, bahwasanya ihsan berbuat baik kepada sesama itu ada yang tingkatannya wajib, ada yang tingkatannya tidak wajib. Wajib berarti memenuhi hak orang lain, hak sama makhluk. Ada yang anjuran. Kalau anjuran, lebih dari sebatas memenuhi hak. Sehingga misalnya haknya adalah sampai grade 5, kita kasih 6, maka kelebihan itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Kemudian kita lanjutkan. Wal ihsanu fi tarkil muharramat, dan ada ihsan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang haram. Bentuknya adalah al intihau anha. Wa tarku zahiriha wa batiniha. Bentuk meninggalkan ihsan dalam meninggalkan yang haram adalah berhenti atau meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan bagian yang lahir maupun batinnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzawna ma kanu yaqtarifun." Tinggalkanlah bagian yang lahir, bagian yang zahir dari perbuatan dosa. dan juga bagian yang batin. Lalu di sini dinyatakan fadhal qadar minal ihsani fiha wajib. Maka ihsan seperti ini juga termasuk di antara ihsan yang wajib. Wa ammal ihsanu fis sabri 'alal maqdurat. Kemudian bentuk ihsan juga ada yang bentuknya bersabar terhadap takdir. Fa ayya'tiya bis sabri 'alaiha. Bentuknya adalah bersabar terhadap takdir ala wajhihi min ghairi tasakhutin wala jaza. Di mana ketika mendapatkan musibah dia tidak murka dan juga tidak al-jaza, tidak grundel. Kemudian ada ihsan yang wajib fi muamalatil khalqi, ketika bermuamalah dengan sama makhluk, wa muasyaratihim, dan ketika bergaul dengan makhluk. Bentuknya adalah al-qiyamu bima aujaballahu min hukuki dhalika kullihi. Bentuknya adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu menunaikan hak mereka semua. Ada juga ihsan ketika dia menjadi pemimpin bagi makhluk dan membimbing makhluk. Siasa itu politik ya. Ketika mengatur makhluk, yaitu dengan menunaikan kewajiban sebagai pemimpin, dan jika dia melakukan hal yang lebih, maka statusnya ihsan yang tidak wajib. Ihsan dalam membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, baik manusia maupun binatang. Yaitu dengan cara menumpahkan atau menghilangkan nyawanya ala asra'il wujuh. Dengan cara yang paling cepat mematikan. Dan yang paling mudah, tanpa ada bentuk penyiksaan. Fa innahu ilamun la hajata bihi. Karena ketika ada bentuk penyiksaan berarti itu menyakiti padahal tidak ada kebutuhan. Wa hadzan nau, dan inilah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Selanjutnya yang kedua, al-ihsanul mustahab, ihsan yang mustahab, yaitu ihsan yang melebihi dari kadar wajib, dengan memberikan manfaat fisik atau harta atau ilmu, sehingga kita bisa membantu orang yang butuh bantuan dengan badan kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Fahadza kulluhu dakhilun fi babil ihsan. Ini semuanya masuk dalam kategori ihsan. Wa ajallu anwa'il ihsan, dan bentuk ihsan yang paling mulia adalah al-ihsanu ila man asa'a ilaika. Berbuat baik kepada orang yang bertindak jahat kepadamu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Ta'ala, karakter manusia, orang yang bertindak jahat kepadamu, kemudian kau berikan kebaikan kepadanya, maka tiba-tiba orang yang sebelumnya adalah musuh bagimu, dia menjadi teman yang baik bagimu. Namun apa kata Allah? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan sifat semacam ini, kecuali orang-orang yang sabar. Nek gak sabar, gak kuat. Ini sukanya jahat kepada saya, sukanya berbuat ini kepada saya. Lalu kita memberikan kebaikan kepadanya. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Lalu kata Allah, dan tidak ada orang yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang memiliki jatah yang besar. Sehingga Allah sebut orang yang sabar itu dzu haddin adzim. Orang yang memiliki jatah yang besar. Memiliki kebaikan yang besar. Karena dia akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, bahkan termasuk di dunia. Bentuknya gimana? penyabar itu disayang masyarakat. Sehingga sampai musuh sekalipun itu bisa berubah jadi teman dekat karena kesabarannya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di bagian awal ayat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Sehingga kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, lalu kamu balas dengan kejahatan, itu pok. Enggak ada nilainya. Babuk. Tapi kalau kamu balas dengan kebaikan, nah baru ada nilai plusnya. Dan itu tidak sama antara yang pertama dengan yang kedua. Maka Allah ajarkan, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Akan terjadi perubahan. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kemudian ada potensi permusuhan di antara kalian, maka nanti akan berubah menjadi persaudaraan yang erat. Akan menjadi wali, teman dekat, hamimun yang dekat. Tapi ini butuh sabar. Ya. Kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Untuk bisa melakukan ini butuh sabar. Dan orang yang sabar itu, dzu haddin adzim, nanti dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, memang tindakan seperti ini berat. Tapi Masya Allah hasilnya luar biasa. Jika kita mau untuk berusaha bersabar. Nah, dan realita terjadi kita lihat dalam beberapa sejarah. Seperti sejarah Nabi SAW Masya Allah. Banyak sekali musuh beliau, orang yang awalnya benci kepada beliau, lalu jadi apa? Sahabat dekat, senang dengan beliau karena kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua adalah al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud di sini. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketika beliau menjelaskan hadis Jibril, al-ihsan, kata beliau, huwa master, adalah bentuk master. Ahsana yuhsinu istah ihsanan. Bisa nyambung ke objek tanpa pakai kata depan, kata sambung. Atau bisa juga pakai kata sambung. Wal awwal huwal murad li'annal maqsuda itqanal ibadah. Dan ihsan tanpa kata sambung itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Karena yang dimaksud ihsan dalam hadis Jibril adalah itqanul ibadah. Melakukan ibadah sebaik mungkin. Kemudian di sini disebutkan ihsan ketika beribadah itu bentuknya apa saja. Di antaranya adalah ikhlas. Ikhlas ketika beribadah. Khusyuk. Faragul bal halat talabbusi biha. Wa muraqabatil ma'bud. Mengkosongkan hati ketika di situ ada banyak gangguan dan perasaan kalau dia yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan tentang apa makna ihsan dalam ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dan ihsan merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Wa ahluha humul mustakmiluna laha as-sabiquna lil khairat. Dan orang yang memiliki ihsan berarti dia menyempurnakan agamanya. As-sabiquna lil khairat, yang terdahulu dalam melakukan kebaikan. Al-muqarribuna fi uluwid darajat. Al-muqarrabuna fi uluwid darajat, yang didekatkan pada derajat yang tinggi. Wa idza kana al-islamu, apabila Islam adalah rukun, terdiri dari rukun yang lahir, yang zahir, inda tafsil, ketika dirinci, waqtiranihi bil iman, dan dikaitkan dengan iman. Wal imanu idzaka huwal arkanul batinah, sementara iman adalah rukun yang batin. Fa innal ihsana huwa tahsinu zahir wal batin. Maka ihsan adalah memperbaiki bagian yang lahir dan yang batin. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini beliau tambahkan keterangan ihsan itu dalam Quran ada yang disebutkan dalam banyak tempat, ada yang digandengkan dengan Islam, ada yang digandengkan dengan iman, ada yang digandengkan dengan takwa, ada yang bareng, ada yang digandengkan dengan jihad, dengan amal soleh, dan seterusnya. Termasuk wataratan bil infak digandengkan dengan infak fi sabilillah. Taib. Ini keterangan yang kami kutip dari Durar Sani ya, terkait penjelasan apa itu ihsan. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga darinya. Jadi kembali di sini tadi sudah kita simpulkan sedikit bahwasanya ihsan rukunnya satu, yaitu cara beribadah yang maksimal kepada Allah. Dan tingkatannya ada dua. Pertama, seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, meyakini diawasi oleh Allah. Kalau sudah tidak ada dua ini, sama sekali ini tidak ada, sudah ibadahnya sudah tidak bakaran berkualitas. Pasti ibadah yang ngawur, kadang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, ibadah yang rusak, sehingga bagaimana ibadah seperti itu bisa diterima. Baik. Sekarang kita akan memberikan catatan apa yang dimaksud seolah-olah melihat Allah. Makna ibadah seolah melihat Allah. Kita tidak mungkin melihat Allah selama kita hidup. Nabi SAW bersabda, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Lalu apa makna seolah melihat Allah? Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Coba kita perhatikan kalimat ini. Ka'annaka, seolah-olah. Kalimat seolah-olah itu berarti nyata atau maya? Nyata atau maya? Ya? Kalimat seolah-olah menunjukkan kalau itu bukan melihat secara fisik. Kalimat seolah-olah menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu bukan melihat secara fisik. Karena kalau melihat fisik berarti bukan seolah-olah lagi. Baik. Sehingga seolah-olah melihat Allah adalah kalimat iftirodi, pengandaian. Seolah-olah kau melihat Allah. Dan ketika ada bentuk pengandaian, berarti di situ adalah menghadirkan perasaan. Ya. Menghadirkan perasaan. Ya. Sama misalnya ketika kita datang ke rumah orang ya. Lalu tuan rumah menyampaikan, ya anggap penai omai dewi. Anggap saja rumah kamu sendiri. Anggap saja rumah kamu sendiri, terus pinjam sertifikat disekolahkan boleh enggak? Hah? Wis ngeneng ono tak dual mumpung ning omai dewi. Ngambil perabotan terus dijualin boleh enggak? Enggak boleh. Karena kalimat itu sifatnya adalah menghadirkan perasaan. Seolah-olah ini di rumahnya sendiri. Sehingga mau ngambil makanan, gak perlu sungkan. Buka kulkas juga santai. Ya. Kemudian apalagi misalnya mau bludus-bludus ke kamar mandi, santai. Karena dalam perasaannya, dia meyakini ini seperti rumahnya sendiri. Tapi sifatnya hanya menghadirkan perasaan. Nah, karena sifatnya menghadirkan perasaan, lalu perasaan apa yang dihadirkan? Dari kalimat seolah-olah melihat Allah. Menghadirkan perasaan melihat Allah. Ada khilaf di antara ulama. Yang pertama adalah menghadirkan perasaan melihat sifat-sifat Allah. Musyahadatus sifah. Musyahadatus sifah. Sehingga yang dilakukan adalah dia menghadirkan keagungan dan sifat-sifat kebesaran Allah ketika dia beribadah. Saya beribadah kepada Zat yang Maha Agung. Saya berhadapan dengan Zat yang Maha Melihat. Zat yang Maha Mulia. Zat yang Maha, yang Maha, yang Maha. Itu yang dimaksud dengan musyahadah as-sifah. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, dia hadirkan perasaan bahasanya di hadapannya atau dia berhadapan dengan Zat yang memiliki banyak sifat-sifat kesempurnaan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Yang kedua adalah menghadirkan perasaan seolah di hadapannya, seolah di hadapannya ada Allah. Sehingga dia meyakini di depannya ini Allah. Dan Allah melihat aku, lahir dan batinku, gerakan dan juga suasana hati. Maka ketika dia menghadirkan perasaan semacam itu, ibadahnya akan sangat serius. Meskipun tidak divisualisasikan. Dan Islam yang mengajarkan seperti ini. Beda dengan agama paganisme. Tuhan itu diapakan? Divisualisasikan, jadi patung. Baik patungnya bentuknya patung yang ada salibnya atau yang tidak ada salibnya. Baik yang menakutkan maupun yang lucu-lucu. Kayak boneka misalnya. Sehingga dia menghadirkan perasaan seolah-olah di hadapannya ada Allah Azza wa Jal. Tapi tanpa divisualisasikan. Maka dia ketika punya masalah akan serius. Dia ketika mohon ampun akan serius. Ketika melaksanakan ibadah akan serius. Sehingga di sini akan menyebabkan orang itu serius ketika ibadah. Serius dalam beribadah bagaimana? Ya dia akan sungguh-sungguh memperhatikan lahir batin. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan. Dan ketika orang bisa semacam ini, maka dia akan bisa menikmati ibadahnya. Sehingga sholat yang dia kerjakan, dia bisa menikmatinya. Seolah-olah dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, minta secara langsung kepada Allah. Maka dia akan serius. Bisa enggak Pak kayak gitu? Bisa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan seperti itu. Kadang misalnya ada orang yang ngomong sendiri. Kok bisa kamu ngomong sendiri? Karena dia membayangkan di hadapannya itu misalnya orang lain. Atau siapa misalnya. Atau saudaranya atau orang tuanya. Nih. Coba Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang emosi dengan orang. Tapi kita tidak berani untuk ngomong sendiri dengan orang itu. Ya. Jadi panas mendidih dalam batin. Bulat-bulat semangatnya. Terus kita ngomong. Seolah-olah di depan kita adalah orang itu. Pernah gak kayak gitu? Pernah gak? Pernah ya? Hampir kita semuanya pernah seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa. Itu kehidupan kita sehari-hari. Itulah seperti yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Sehingga seolah-olah Allah berada di hadapanmu. Meskipun kita tidak mungkin ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tingkatan yang kedua dari ihsan adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihatnya, yakini bahasanya dia melihatmu. Sehingga di sini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Allah menyaksikan. Maka kamu perlu waspada karena Allah menyaksikan semua perbuatanmu, gerakanmu, lahir batinmu. Sehingga batinmu ini ada di mana, kamu sedang ngomong apa dengan batinmu, batinmu sedang ngapain, mikir apa, Allah tahu. Tapi barangkali orang jenis kedua ini, dia tidak bisa menikmati bermunajat dengan Allah. Dia cuma berusaha bagaimana caranya agar dia fokus dalam ibadahnya. Tapi bisa jadi dia tidak bisa menikmati kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua ini ibadahnya tidak lebih berkualitas dari sisi kondisi batin dibandingkan yang pertama. Wallahu taala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini penjelasan yang bisa kita sampaikan terkait masalah ihsan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, agar sholat kita khusyuk, kita melakukan ihsan dalam sholat, yaitu membayangkan seakan-akan kita melihat Allah. Bolehkah dengan cara membayangkan seakan-akan kita lagi melihat Ka'bah? Ketika kita sedang sholat, bolehkah dengan cara seolah-olah kita sedang melihat Ka'bah? Berarti kita mikir yang lain. Ka'bah itu makhluk, bukan? Makhluk, bukan? Makhluk. Terus, kita sholat mikir makhluk. Berarti kita mikir yang lain. Maka justru ini yang kami pahami, menurunkan kualitas khusyuk. Ada beberapa jamaah yang ikut, ya pernah ikut apa itu pelatihan sholat khusyuk, workshop tentang sholat khusyuk. Tapi tata cara workshop sholat khusyuk ini, tata cara mengajarkan sholat khusyuk di sini bukan berdasarkan bagaimana yang seperti yang diajarkan oleh para ulama, tapi mukadimahnya adalah audio visual. Jadi sebelumnya jamaah dibuat gimana caranya nangis, disuruh nonton misalnya video tentang keagungan dan kebesaran Allah, terus dikasih suara-suara yang menakutkan, sampai akhirnya jamaah itu merasa takut, sedih dengan dosanya, membuat mereka nangis. Setelah itu baru diajari untuk bermunajat dengan Allah dengan cara melaksanakan sholat khusyuk. Sehingga kalau itu dipraktikkan di rumah dan gak ada audio visual seperti yang dia saksikan saat ikut workshop, ya kualitas khusyuknya jadi tidak seperti waktu ikut workshop. Makanya harus menyediakan itu, tapi kan repot. Masa setiap mau sholat nyetel dulu kan gitu, nonton dulu. Dan kalau nonton itu untuk nonton yang kedua ketiga kalinya sudah nggak bakalan sedih lagi. Kita nonton sinetron yang menyedihkan sekali, begitu diulang, wah ini sudah pernah. Meskipun menyedihkan, jadi nggak terasa menyedihkan. Hanya kali yang pertama yang itu memberikan pengaruh bagi bagi perasaan hati manusia. Tayyib. Nah, akhirnya saya penasaran ya. Sebenarnya cara sholat khusyuk yang diajarin itu kayak gimana? Terus saya tanya ke masing-masing beberapa jamaah, karena yang ikut juga banyak ya. Kemudian ada yang memberikan jawaban, ya intinya kita membayangkan kalau kita itu punya dosa besar. Atau kita seolah-olah berada di dekat Ka'bah. Seolah-olah berada di sini, di sini. Ada juga yang ngasih jawaban, saya itu merasakan khusyuk kalau saya itu sholat di tepi sungai, ada suara air. Ya, kayak di surga. Masya Allah. Bayangan kita surga kan nggak nyampe kan gitu. Padahal sholat di gardu bisa itu ya. Suasana angin, ada gemercik air sungai semilir kan. Suara daun. Tapi bukan itu yang dimaksud khusyuk. Nah makanya khusyuk itu ada yang salah karena dia nggak tahu ilmunya. Diingatkan oleh sebagian masyayikh yang pernah membahas tentang fikih sholat khusyuk seperti Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, Dr. Abdul Salam Asy-Syu'air, hafizahullah ta'ala. Khusyuk itu ada pembahasan dari sisi ilmu dan ada pembahasan dari sisi hati. Nah khusyuk dari sisi ilmu, ya, tentunya tadi orang harus tahu gimana cara yang benar dalam khusyuk. Karena ada banyak orang yang seolah-olah khusyuk padahal aslinya tidak khusyuk. Wallahu'alam. Berikutnya, ketika seseorang atau seorang hamba kurang tawakal kepada Allah, apakah ini termasuk kurang sempurnanya ihsan di dalam hatinya? Hamba yang kurang tawakal kepada Allah Ta'ala, kurang bertawakal ketika menjalankan aktivitas, berarti ada yang kurang dari ihsan, ada yang kurang dari ihsannya. Ihsan terkait bertawakal kepada Allah. Karena intinya ihsan tadi adalah berbuat atau melaksanakan amal lahir dan batin sebaik mungkin. Dan tawakal bagian dari amal batin. Tawakal itu turunan dari iman kepada siapa? Tawakal itu turunan dari iman kepada takdir. Tawakal itu turunan iman kepada takdir. Juga turunan iman kepada Allah. Ketika orang iman kepada Allah kuat, salah satu pengaruhnya adalah tawakal. Dan juga diiringi dengan iman kepada takdir. Baik. Maka kalau dia nggak bisa tawakal atau tawakalnya lemah, berarti ihsan dia ketika beriman kepada Allah dan kepada takdir berkurang. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kata ihsan dipakai untuk nama bayi laki-laki, misalnya Muhammad Ihsan, bolehkah? Ada ulama besar ya, yang beliau dibunuh oleh orang Syiah, ulama Pakistan ya. Syekh Ihsan Ilahi Zohir. Dan beliau mendapatkan hadiah, penghargaan dari negara Saudi. Karena karya-karya beliau yang cukup banyak dalam membantah Syiah. Karyanya sangat ilmiah, cukup kuat dalam membantah Syiah sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi. Dan beliau ketika ceramah ditembak, meninggal dunia, rahimahullahu taala. Namanya Syekh Ihsan Ilahi Zohir, ulama Pakistan. Sehingga insyaallah nama Ihsan di sini boleh dipakai sebagai nama orang sebagaimana boleh menggunakan nama Al-Islam atau Al-Iman. Dulu ada orang namanya Al-Islam. Sehingga intinya insyaallah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah salah satu sebab kita tidak bisa menangis ketika sendirian adalah banyaknya dosa? Karena saat ini saya susah ketika ingin menangis merenungi dosa yang telah dilakukan. Apakah tidak susah menangis itu bagian dari sebab banyaknya dosa? Ya, bisa jadi salah satunya, ya. Dan karena hati kita terlalu sering ditutupi dengan maksiat, sehingga susah ditembus dengan hidayah, susah ditembus dengan apa? peringatan, dan seterusnya. Meskipun bukan berarti bahasanya kalau gak pernah nangis berarti imannya bermasalah, bukan. Namun nangis, menangisi dosa, menangisi kesalahan kita kepada Allah, menangisi kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan maksimal, menangisi banyak kekurangan dalam beribadah dan seterusnya, itu nangis terpuji. Tapi bukan berarti kalau kita gak pernah nangis padahal kita sudah menyadari itu, kemudian iman kita bermasalah. Bukan berarti demikian. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, ada seorang Ustaz yang menyatakan bahwa tahlilan untuk ibadah tidak diperbolehkan, sedangkan tahlilan dalam rangka budaya diperbolehkan. Benarkah yang begitu? Cara membedainya gimana? Yang ini untuk ibadah, yang ini untuk budaya. Karena motivasi, bedanya apa motivasi budaya sama ibadah? Kalau budaya, ya jika nggak datang digerenengi. Kalau ibadah, gimana kalau misalnya dalam satu kumpulan itu ada yang tujuannya ibadah dan ada yang tujuannya budaya? Nanti jadinya apa? Ya, bingung dalam menilai. Baik. Ada sebuah riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu riwayat dari sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Bukan Jabir ya, Jarir. Sahabat Jarir bin Abdillah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Kunna na'uddul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami dulu para sahabat menilai bentuk kumpul-kumpul, kemudian makan-makan di tempat duka setelah pemakaman termasuk di antara bentuk ibadah. Termasuk di antara bentuk niyaha, meratapi mayit. Kenapa disebut meratapi mayit? Karena ini mengulang kesedihan, mengenang kesedihan. Ya. Sudah 3 hari yang lalu, Bapak meninggal dunia, terus disebut-sebut lagi. Akhirnya apa? Mengulang kesedihan. Sehingga pihak keluarga terulang kesedihannya. Terlalu lama tenggelam dalam kesedihan, itu bisa menyebabkan orang melupakan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga nikmat-nikmat yang lain akhirnya dianggap tidak ada. Atau tidak kemudian dihargai dan tidak disyukuri. Karena dia terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Makanya sedih boleh ketika mendapatkan musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedih ketika beliau dapat musibah. Tapi terlalu lama tenggelam dalam kesedihan sampai kemudian dikasih nikmat yang lain dia tidak merasakannya. Akhirnya dia tidak bisa mensyukuri dengan baik. Itu yang berbahaya. Makanya dilarang ketika ada kematian terus mengulang kesedihan dan seterusnya. Sebaiknya namanya kesedihan itu dilupakan. Berusaha untuk dilupakan. Karena itu jika yang dimaksud bahwa orang itu datang ke rumah duka dalam rangka untuk menghibur keluarga, ya, kemudian datang dengan membawa makanan, bukan malah ngerepoti pihak keluarga, insya Allah tidak masalah dan itu yang diperbolehkan. Sehingga seharusnya mereka yang datang itu datang untuk membawa sesuatu, bukan datang untuk mencari sesuatu. Okay. Jadi miliki prinsip, saya ini ingin membantu orang yang dapat musibah, bukan mencari keuntungan di balik musibah. Kita juga nggak tahu kenapa seperti ini begitu dibela oleh masyarakat, terutama melakukan tradisi ini. Padahal kan ini sedekah atas nama mayit, penjelasannya sudah ada. Ya. Silahkan disedekahkan untuk kepentingan yang lebih permanen. Misalnya apa, Pak? Ya, wakaf. Dipakai beli mushaf atau untuk pembangunan kegiatan sekolah, masjid atau yang lainnya. Itu lebih permanen. Sedangkan orang yang datang itu tujuannya adalah untuk membantu bertakziah. Loh, ini kan memuliakan tamu. Nah, ada pembahasan tentang itu ya. Ada salah satu atau salah satu alasan yang disampaikan oleh mereka yang ingin mempertahankan ini. Ini dalam rangka memuliakan tamu dan tamu itu harus dikasih makan. Dikasih ini, dikasih ini. Baik. Bedakan antara bertakziah dengan bertamu. Tamu itu datang bil farah, dengan kebahagiaan. Sedangkan takziah itu datang dalam rangka untuk apa? Turut berbelasungkawa. Orang takziah itu apakah datang dengan kebahagiaan? Alhamdulillah, ya bapak wis mati. Nek seurip ngono ya kowe malah lara kabeh awak mungkin. Sekalipun bisa jadi mayit itu diharapkan cepat mati, tapi orang datang dengan membawa kondisi bela sungkawa, turut berbela sungkawa, dan seterusnya. Karena itu sungguh aneh jika ini dipahami sebagaimana bertamu. Nah, kalau tamu dikasih suguhan. Tapi kalau bertakziah, seharusnya dia yang bawa hadiah atau bawa hibah, hadiah, sedekah kepada keluarga yang ditinggal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.